warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, hamdan kathiran tayyiban nafi'an mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Amma ba'du. Jinabal kurama, masyayikhanal a'izza wa ulama anal ajilla, para alim, para bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumoroto Kauman yang dimuliakan, pejabat pemerintah, Bapak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, berikut para anggota, kepala desa, para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babinkamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati. Perwakilan dari anak rantau Semanding, rekan-rekan panitia, Karang Taruna, pemuda-pemudi, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, terlebih dahulu dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh keikhlasan, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, semoga segera berikan kesembuhan. Yang sedang susah, semoga segera diberikan kegembiraan. Yang sedang dalam masalah, semoga segera diberikan kemudahan. Terkhusus untuk saudara-saudara kita yang diuji Allah dengan musibah di daerah NTB kemarin, di Donggala, Sigi, dan Palu, Sulawesi, yang wafat mudah-mudahan dikaruniai husnul khotimah. yang selamat mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan dan mendapatkan hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shirat al-lazhin an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim walad-dallin. Rabbi ufir li wali walitayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa bimbing oleh Allah untuk menjadi manusia yang berada dalam shirat al-mustaqim. Gusti Allah niku nek mulangi menungso dalane wonten kalih. Allah kalau mengajar dan mendidik manusia itu ada dua metode. Yang pertama disebut dengan allama bil qalam. Gusti Allah mulang ngangge lantaran pulpen. Sing disebut pulpen ning sing dimaksud hasil dari pulpen. Nopo hasil dari pulpen? Ya Allah, tulisan. Tulisane sinten? Nggih tulisane Gusti Allah. Tulisane Gusti Allah niku nopo? Ayat-ayate Gusti Allah. Wonten pinten? Wonten kalih. Wonten ayat kitabiah namine Al-Qur'an, wonten ayat kauniyah namine jagat raya semesta, niki tulisane Gusti Allah. Jadi cara pertama Allah mengajar manusia melalui pulpen. Nek bahasa kerane teaching by using pen. Paham karepmu, gak paham karepmu. Dari sistem pengajaran lewat pulpen ini lahirlah orang-orang pinter. Orang-orang berilmu yang biasa disebut ilmuwan, kaum intelektual, wonten sing mastani cendekiawan. Nek kula kurang pas cendekiawan ki terlalu umum. Dale bapak-bapak ki rata-rata ya cendekiawan, cendeke nek awan. Bengine molor dawa. Yang kedua, Gusti Allah leh mulangi menungso niki ngangge sistem allamal insana malam ya'lam. Pakai cara yang tidak rasional, boten saged dinalar. Dari sistem pengajaran pakai allamal insana malam ya'lam, lahirlah orang-orang bener. Antara allama bil qalam kalih allamal insana malam ya'lam, ini enggak bisa dipisah, setali tiga uang. Makanya Allah nek dawuh langsung allama bil qalam allamal insana malam ya'lam. Boten ngangge huruf atof, kalau dalam bahasa Indonesia enggak pakai kata sambung. Dawe Allah mboten allama bil qalam wa allamal insana ma lam ya'lam, mboten ngoten. Mboten allama bil qalam summa allamal insana ma lam ya'lam, mboten. Ning langsung allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Kula wangsuli dari hasil pengajaran pakai allama bil qalam lahirlah orang-orang pinter. Mergo wonten sekolahe, wonten kampuse, wonten disiplin ilmune, wonten fakultase. Dari allamal insana ma lam ya'lam yang lahir orang-orang bener. Soale niki mboten wonten sekolahe, mboten wonten kampuse. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi wong kuwi nek iso ya kudu pinter, ya kudu bener. Ya kudu bener, ya kudu Pinter. Niki wonten dalil sing sering kula waos, monggo ditirokke sareng-sareng sing purun nirokke, insyaallah telung dinongkas rezekine lancar. Nek masalah rezeki lancar amine mesti semangat. Sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran, ora kabeh wong pinter iku bener, lan ora kabeh wong bener iku pinter. Ana wong pinter sing ora bener, ana wong bener sing ora pinter. Nek iso dadi wong kuwi ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter. Tapi timbang dadi wong pinter sing ora bener, luweh becik dadi wong bener senajan ora pinter. Soale minter ke wong bener iku luweh gampang tinimbang bener ke wong pinter. Mergo wong pinter kuwi duwe madhab dhewe, jenenge madhab al-ngeyeliyah. Dan iki kula jelaske, ora kabeh wong pinter niku bener. Wong pinter sing boten bener, wonten napa boten? Lho malah kathah. Ora kabeh wong bener kuwi pinter. Wong bener sing ora pinter, wonten mboten? Wonten. Mula nek iso wong kuwi ya kudu bener, ya kudu pinter, ya kudu pinter, ya kudu bener nek iso. Lah nek ora iso, milih dadi wong bener najan ora pati pinter, timbang dadi wong pinter ning ora bener. Soale minter ke wong bener niku luweh gampang timbang bener ke wong pinter. Nek minter ke wong bener gampang, wonge dasare wis bener, mung kari minter ke. Lah wong bener ki nek dipinterke nurut. Nek minter ke wong bener, nek alama bil kolam niku wonten sekolahane, wonten kampuse yang dilahirkan insinyur, doktor, mesti tau sing macam-macam ngono iki. Tekan MM, MH, BH, murid. Sampeyan nek pengen duwe anak sing ahli hukum, gampang. Ana sekolahane, ana kampuse, ana fakultase, jenenge fakultas hukum. Tapi enggak ada fakultas keadilan. Pengen golek fakultas keadilan kangelan. Mulane wonten pakar hukum dadi maklar hukum, berurusan dengan hukum, wa akhirul kalam masuk hukuman. Padahal dia orang hukum. Pengen duwe anak sing pinter di bidang pendidikan, saged ana fakultase namine fakultas pendidikan. Tapi ngantos sakniki dereng dibuka fakultas kesabaran. Pendidik-pendidik yang sukses itu yang punya kesabaran. Anakmu sekolah ngandi yuk, alhamdulillah ketomponing Surabaya. Kuliah ngamek jurusan nang apa yuk? Jurusan sabar. Ora gak ono to. Sampean pengen duwe anak sing ahli dakwah, gampang. Ono fakultase namine fakultas dakwah. Tapi mboten wonten fakultas keikhlasan. Mulane sampean kok ngundang penceramah terus ora mbok sangoni, grundel. Ahli dakwah ning ora ahli ikhlas. Sapa ngomong diskon-diskon bareng? Ngapunten. Ya Allah. Zaman pengen duwe anak sing ahli di bidang ekonomi, gampang ono fakultas ekonomi. Tapi urung dibuka fakultas kejujuran, korupsi urung rampung-rampung. Indonesia ini mboten kurangan wong pinter. Sing kurang niku wong ben. Kiai-kiai sepuh niku mboten wonten sing gadah titel renteng-renteng. Tapi kok mampu mendidik dan mengantarkan anak didiknya, santri-santrinya, murid-muridnya menjadi orang-orang hebat, orang-orang top, orang-orang besar yang pinter dan bener, bener dan pinter. Soale leh didik mboten namung pakai allama bil qalam, tapi juga ditopang kuat dengan allamal insana malam ya'lam. Mbah Yai Soleh Darat Semarang niku neh mulang ngaji niku, ya Allah, sederhana banget, simpel, arang-arang, gek ming sithik leh mulang dilagok-lagokke nang diluk-diluk Fatihah. Dilagokke diluk Fatihah. Ngono, Fatihah. Nggih, mulang ngaji santrine ngeten. Salat zuhur patang rokaat. Wayah zuhur salate pirang rokaat le? Sekawan Mbah Yai. Yo bener. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Waladolin amin. Sholat asar patang rokaat. Kene wayah asar ya sholat meneh ya le ya. Pirang rokaat le? Sekawan Mbah Yai. Yo bener. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Kan waladolin amin. Sholat maghrib rokaat telu. Nah, aku nek wis surup kuwi jenenge wayah maghrib. Sholat meneh pirang rokaat le? Tiga Mbah Yai. Yo bener. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Waladolin amin. Saiki Al-Fatihah lak rame to no medsos. Lewat api-api itu Pak Presiden buka MTQ terus Al-Fatihah. Milat Jawa kok Abdul Rahim ya dadi Dul Rakim. Abdul Razak ya dadi Dul Raja. Woi. Woi. Gomoko barokah. Fatihah. Salat Isya le Isya sesuk wae yo. Saiki telu sik dhuhur asar maghrib tak sesuk. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Mulange dilagok-lagokke sederhana. Terus sithik-sithik Al-Fatihah. Diluk-diluk Al-Fatihah. Gadah santri yang luar biasa. Namine Hasyim Asy'ari. Depan beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngaji nggone Mbah Soleh Darat Semarang. Ngajine mo muga-muga barokah Al-Fatihah. Gadah santri melih namine Ahmad Dahlan. Akhirnya mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jamaah ake. Ahmad Dahlan kaya ngono hebate tokoh pergerakan, tokoh perjuangan. Mimpian ngajine nunggune Mbah Soleh Darat ya. La maghrib rakaate telu. Muga-muga barokah. Al-Fatihah. Tunggal guru Mbah Hasyim Asy'ari mbek Mbah Ahmad Dahlan niku. Tunggal guru. Kadah kesamaane. Nah wonten perbedaane nggih lumrah to. Kadang-kadang terus diperuncing karo sing ngisor-ngisor. Ming gara-gara kunut karo ora kunut salat subuh geger. NU ngomong kudu kunut, jere Muhammadiyah. Ora nganggo kunut, jere NU. Kunut Muhammadiyah. Ora kunut, jere NU. Kunut, jere Muhammadiyah. Ora kunut. Biyen. Nek semanding alhamdulillah, saiki wis ora ana geger kunut soalnya wis padha ora subuhane. Nek sing arep digegerke ya apa wis padha rasubuhane kok. Enggak ada santri meleh. Wong wadon santri putri hebat apal Quran 15 juz ngaji kitab namine Tafsirul Fatihah. Mergo ya diulangi Al-Fatihah. Enggak ada santri estri ngaji tafsir Al-Fatihah. Apal 15 juz Al-Qur'an niku. Setelah khatam ngaji tafsir Suratul Fatihah, 3 bulan berikutnya menulis buku yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Santri perempuan dari Mbah Soleh Darat tadi adalah ibu kita Putri. Putri Harum. Ya Allah, baru tahu ya ternyata Ibu Kartini itu namanya Harum. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho jombok remeh ke wong biyen mulang model ngono iki. Niku namine hikmah lan barokah. Mbah Yai Ihsan Jampes Kediri, Allahu yarham. Pengarang kitab Sirojut Talibin. Karangane Mbah Yai Ihsan Jampes niku dikaji niku ning Universitas Al-Azhar Kairo. Ngertos Kairo nggih? Hah? Ya Allah, sambet iki lho ngulon terus. Becak ya 7 tahun untuk kono kae. Enggak ada santri kok model del-del ngene iki. Ora pati cerdas. Kok ngaji diulangi Fatihah angel. Ihdinash shiratal mustaqim. Kon muni qaf lho ora iso. Ihdinash shiratal mustaqim. Le mustaqim. Mustaqim. Qim. Kim. Ora iso. Qaf. Panggah ora iso. Qaf. Qaf. Kaf. Qim. Kim. Panggah ora iso. Akhire rondo anyel to. Dikewethak muni qaf kok ora iso cetak. Lho barokah diket langsung iso muni qaf. Kula kok diketak sakit Mbah Yai. Dadi somuni qaf bi barokatil ketakan. Saiki ya wis kena pelanggaran HAM nek ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis muga-muga kula sampean iki ya wong ya pinter ya bener ya bener ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Lah terus, iya. Sik tak baleni sik. Soale nyapa kok dikongkon pinter tur bener, bener tur pinter? Soale kula sampean iki karo Gusti Allah dipilih. Didadekno makhluk pilihan. Jenenge menungso. Niki sing dugi mriki menungso sedaya nggih. Sing ndongsong-ndongsong isor wit bareng kae ya menungso kae. Oh nggih, heeh ya, heeh. Nggih bener berarti. Lho, niki pilihan lho. Kulo jenengan dipilih karo Gusti Allah, didadekke menungso. Nyapa kok ora didadekke ketek mau. Ora wani nyuding kok ndakno sing tersinggung. Pilihan. Nah, kita ini dulunya enggak ada. Sekarang ada, sebentar lagi enggak ada. Kok sekarang ada? Ya karena diadakan oleh Zat yang Maha Ada, yang sudah ada sebelum semuanya ada, bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada, dan Dia akan selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada. Dia selalu ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Kowe ora paham wong kowe ono. Mboten kula tak baleni sithik meleh nggih, mangke terus diurut. Mang pireng nggih. Kula sampean iki asline kan ora ono to asale. Saiki ono ten donya. Lah seket meleh niki arep ora ono. Lahir nang donya kabeh padha rupa bayi, prosesnya sama. Mboten ngapunten. Lah bayi niku gayane padha. Pertama udo. Iki lak mboten enten to, bayi wedok lahir langsung nganggo BH ngono. Udo orang gowo apa-apa. Ini menunjukkan bahwa asline menungso niku ora duwe apa. Banteri to ora duwe apa. Apa asli niku. Mergo sedaya kagungane Gusti menungso asline ora duwe apa. Mulane sampean yakin nek ora duwe apa-apa, berarti sampean termasuk wong sing isih asli. Lha wong asline ora duwe apa-apa, lha kok nyombong-nyombongke donyane, nyombong-nyombongke pangkate, jabatane. Kuwi ora melu duwe, Bro. Ora pantes. Ngono lho. Ora gek dadi wakil RT mlakune duwe deteng-deteng. Sugih sithik ngono kuwi ditekoki tanggane omah nyapa mah ditekoki ya ora jawab. Kon ndi, Mbak? Gak level. Nah, terus bayi lahir niku gayane tangane mesti gegem-gegem nyekel-nyekel. Niki simbol nek ya menungso niku duwe karakter dasar seneng gegem, seneng nyekel, seneng nglumpuk-nglumpukke. Lah kula sampean iki senajan saiki wis gerang-gerang ngene iki. Kan bekas bayi. Polsek mbok gagahe kaya ngono kuwi ya bekas bayi kuwi. Pak camat mbok kaya ngono gagahe baguse kuwi ya mantan bayi. Sing ngomong dhewe iki ya mantan mulane karakter dasar bayi niku sampai saiki tesik kegawa mboten saged ilang sehingga wong Jawa niku unik gawan bayi wong jenenge gawan angel ilange bayi wis seneng gegem-gegem nyekel-nyekel karakter ngono kuwi watak ngono kuwi ya kegawa sampai saiki mulo wong semandinge sampai saiki ya senengane nyekel-nyekel kowe aja salah paham sik nyekel apa kowe nyekel lingkungan, nyekel desa, nyekel kan, nyekel wilayah, nyekel kekuasaan, nyekel anak buah, nek ora iso yo nyekel bokong. Sampai saiki sik kegowo. Lho wong aku lho wis dikawal banser kaya ngono, dibantu TNI Polri. Ngono kuwi ambek ibu-ibu yo sik dicekel-cekel ra karo-karuan. Aku paling sedih aku. Ya anggar arep munggah nyang panggung gosong kabeh dicethoti wong-wong anggitmu. Kowe ora ngrasake kok. Nek kowe ora ana sing nyerot sapa sing arep nyethot. Halo. Halo. Yo, sampai saat niki ngono kuwi. Wong ni dhewe watak nglumpuk-nglumpukno seneng nglumpuk-nglumpukno. Wong semanding sampai saiki lak senengane nglumpukno dhuwit, nglumpukno omah, nglumpukno tanah. Nek ora iso ya nglumpukke anak. Kuwi padha karo watake bayi. Nyekel-nyekel, gegem-gegem. Heh, engko bareng mati tangane ndar, tangane udar, ucul. Ana wong mati delok tangane mesti begar, ucul kabeh. Ana wong mati kok tangane gegem, paling mantan petinju. Ambok mantan petinju lho nek mati tangane yo mbegar udar. Eh ternyata sing digegem kekel akhire yo diculke dilepas. Mulane lek dipikir yo guyokke. Hei. Lek nglumpukke lho taun-taunan tekan luar negeri barang. Lek nglumpuk nglumpukke ra karo-karuan kok. Entek-entekane ming trimo arep diculke, ming trimo arep dilepas kok. Lah terus saiki diuripke nyang donya niki dikengken nyapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ngapunten nggih, kula tak baleni sik. Kula panjenengan diuripke ten donya niki mboten dikengken nyapa-nyapa karo Gusti Allah, cuma dikengken api-apian cerita. Kongkon membikin cerita hidup yang indah. Huwal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Gusti Allah sing nitahke mati lan urip minangka kanggo nguji sliramu kabeh menungso sapa sing luwih bagus amale. Kita hidup di dunia ini diperintah berlomba api-apian amal. Kula panjenengan diperintah lomba api-apian prestasi. Gampangane dikongkon api-apian gawe ceritane urip. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nyapa kok gawe ceritane urip? Menungso niki nek diangen-angen sing jero, judule cuma cerita. Lah ora ngandel to. Menungso niki nek diangen-angen jero, judule nggih cuma cerita. Wong kuwi nek sik melarat, seneng karo barang. Engko nek wis rada sugih, ora seneng barang, ganti seneng duwe. Nek sik melarat seneng barang. Mulane wong melarat iki ora mari nggawa barang, nggawa arit, nggawa linggis, nggawa tas kresek, nggawa karung, nggawa sak, ngono kuwi. Engko nek wis rada sugih, ora seneng barang, ganti seneng duwe. Ora ngandel, Bapak Ibu, sampean lak nate nderek rombongan ziarah Wali Songo, nopo Wali Jawa Timur, nopo rekreasi, nate to nggih? rombongan nganggo B. Sampeyan delok sing melok ziarah kuwi lho, wong sugih karo wong melarat gayane rak beda. Nek wong melarat senengane nggawa barang, nek ziarah rombongane lho nggawa tremos, nggawa rantang, bawa nggawa sego bungkus, telo godhog, pisang goreng, ote-ote. Brotong-brotong ngono senengane. Lah nek wong sugih ora seneng brotong-brotong nggawa barang. Wis cukup nggawa duwe pengen yo ngono ae. Mulane titeni kapan rombongan-rombongan ana wong nang senengane nggawa nggawa barang. Kuwi ketara nek wong sing kekel kae pengalaman ketok ae kae. Ae kae tersinggung ae. Ngenyek, ngenyek. Nek wis rondo sugih wis ora seneng nggawa barang, ganti seneng duwe. Engko nek wis rondo sugih meneh kaya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil, wis ora seneng duwe, ganti seneng kartu sing makili duwe. Ya cek giro ATM ngono kuwi. Nyopo montol-montol nggo duwe abot-abote. Wis ATM kuwi pengen ngetokke duwe dudulke mesine dul brobol-brobol duwe. Padha karo wong lanang-lanange ya duwe ATM alat tusuk manual ngono kuwi. Nggak ngerti dudul ke dul ya berobol-berobol ngene-ngene iki lah hasil dudulan ATM kabeh to. Engko lek wis tambah sugih maneh, wis ora seneng apa-apa, karek seneng cerita, kae omahku, kae tanahku, kae hasilku, mbiyen tuku nggone iki, kae hotelku, kae perusahaanku, kae bojoku, karek ngono, karek cerita, seneng cerita akhire mentok. Nah, bar kuwi terus mati. Lu nyandi para ini orang mati. Lah nek wis mati karek dadi cerita. Alah sak hebat-hebate wong ya lek wis mati ya karek dadi apapun profesinya waktu di dunia, lek wis mati ya karek dadi ta. Dadi entek-entekane ya cuma cerita. Kula sering matur. Presiden pertama Republik Indonesia niku sinten? Bung Karno. Hebat. Jasane gede untuk Indonesia, sang proklamator yang memerdekakan negara Indonesia, tokoh perjuangan, hebat Bung Karno. Guanteng teng teng teng teng teng teng teng saking gantenge. Alah nek wong sak kauman ora ono bandingi gantenge Bung Karno. Polsek kan sing ganteng banding Bung Karno. Ngene saking baguse Bung Karno. Mulane kata to wong wedok-wedok sing kesengsem kepencut ambek Bung Karno. Ora mek wong Indonesia tok, wong Jepang, Londo, wong India, wong Amerika. Ganteng nang sakti, ahli tirakat, pinter politik, ahli strategi. Jasane gedhe. Nah sakniki nggih karek crita. Terus presiden kedua, Pak Soeharto. Hebat, orang kuat. Nek gak kuat ra iso lho dadi presiden 32 tahun. Yo ganteng Pak Harto, senyumnya menawan. Terkenal senyumnya Pak Harto. Biyen kan usum Soeharto mesem. Terkenal. Bagus gagah sugih nang medeni wong. Lha zaman semono sapa sing ora wedi karo Pak Soeharto? Saiki ya karek cerita malah akhir-akhir iki Pak Harto sering nekokke kabare sampean. No truk-truk ambek mesem dada. Piye kabare le? Penak zamanku to. Ono maneh presiden sing paling aneh sak donya. Alim alamah, banyak yang mengakui kewaliannya. Cerdas, cerdik, saking cerdase. Sampai wong sak Indonesia iku juga paham karepe. Menteri-menteri ini rat dunung karepe yo. Saking cerdase. Sinten? Gus Dur, Allahu yarham. Gus Dur niku gadah wasbah firiyah, lompatan pemikiran. Jadi pikirannya Gus Dur ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, terus ngerti. Nah, ini orang semandeng mikir ke sesok ini raiso. Ngono senengane nyalah-nyalah ke. Mbiyen do nyalah-nyalah ke. Akhirnya nopo sing di dawuh ke Gus Dur kata sing terbukti kok. Ngomong yuk. Mulane kula pesen sekali lagi, kula pesen ojo sok seneng nyalah-nyalah ke. Nggo sampeyan to wani nyalah-nyalahke presiden bareng ngono kulo pangkatmu lho apa? Berarti sama nak rumangsa luwih pinter timbang presiden ngono to. Kok umpama pinter sampeyan sing dadi presidene mesti sampeyan. Anyel aku ngono. Woi, wong nek nyalah-nyalahke niku berarti ra rumangsa luwih bener to. Pangkatmu apa? LRT ae ora kok. Pak langkung-langkung sing disalahke kok ulama, kiai, aja nganti kualat kula mboten kelase. Kula panjenengan iki wong kotor. Umpama kok gak sepaham, gak sependapat, yo aja sampai ngilok-ngilokke. Kualat mangke. Iki soalnya usum iki. No media sosial membuli, mencaci maki, menghujat, memfitnah, ngelek-elek. Ya Allah, pemane sing jeneng hoax. Wis kuwi nek ana model ngono-ngono kuwi, kowe ora usah melu-melu. Lah nek kis kadung mlebu nyang HP-mu, mandek terakhir nyang HP-mu, wis aja disebarke, aja diserke. Terakhir tekan HP-mu, nek perlu HP-mu klebon ngono kuwi bantingen. Marake dadi fitnah berkepanjangan kuwi. Kuwi kabar ora jelas, sing nyebarke ya wong ora jelas. Lah nek sampean mbok sebarno pisan berarti sampean ya katut dadi wong ora jelas, dah saya ngora jelas kuwi demit. Woi, woi. Saya ki kata kok ngono, nyalah ke kiai, nyalah ke ulama, ngilok ngilok ke menghujat. Masya Allah, pun ngantos. Umpami kok mboten setuju, mboten sepakat. Yo wes menengo. Ayo rumong soawak dewi ki luwih rendah ngono lo. Yo beliau para ulama para kiai itu kan par karo Gusti Allah nek bengi don jungkung ibadah istighfar nangis nangis nang ngarsane Allah zikir donga lha kowe nek bengi nyapa malah kopek ngono kuwi kae wong bersih umpama kain ngono ya putih bersih ge anyar ana kotore sithik ya ketara ning resikane rak penak to sithik resik nang sampean mbok kotor sak pirang-pirang ra ketara wong gombal lamo ngetimal kaya apa campur teletong ya biasa soalnya gombal lek wis ngono ku to resik-resikane angel mula para gombal-gombal lama sedaya nah yo dong rumangsani to nek kula sampean iki gombal lama resik-resikane angel ya mbok diucek ra karo-karuan ya panggah ngono kuwi kula sampean iki beda nek para alim para ulama kae iki cara banyune wening bening jernih iki umpama ana regete ya ketok disuntik sithik kan wis ilang regete nah nek kula sampean mbok kotor karo karuan ya biasa wong modele sapi teng peceren kuwi aja ngilok-ngilokke nah wis Bapak Ibu Nabi niku ya kathah jumlahe 140 manusia pilihan Allah. Nah 140.000 nabi. Nah niku sedaya sakniki nggih karek to. Al-Qur'an sak monten kandele niku lho. Bahas salat nggih mboten kathah, bahas zakat mboten kathah. Bahas poso niku namung pirang ayat. Bahas haji namung pirang ayat. Sing kathah isine nggih cerita. 2/3 isi Al-Qur'an niku kan cerita. Ah iki so sampean nek wis nang akhirat kan mesti badhe mriko to nggih. Tenane kapan? Niku dikengken setoran cerita. Samane mboten didelek ten donya mawon karo Gusti Allah, dipindah-pindah. Gusti Allah ndamel alam niku kathah sedaya kanggo menungso. Nah, samane kok dipindah alam. Yo ben rontok pengalaman ngono lho. Urip kok mengutek nang gone Marata yo kersane rontok pengalaman. Saiki biyen wis bar kok alam rahim alam kan. Saiki no alam donya. Yo ngene iki modele alam donya. Lah engko diluk engkas, taman dipindah no alam kubur. Nanti pireng to nggih alam kubur? Masuk sampean mboten pengen dolan-dolan rono. Yuk ningali-ningali mriku ngoten to. Lho, to mriku niku ya Allah, para nabi wis nang kono, para rasul wis nang kono, mbah-mbahe sampeyan ya wis nang kono, karek sampeyan sing urung. To mriku nggih rewejo Bapak Ibu, penduduke wis akeh nang kono. Lah mergo apa? Sampeyan dhisik ayo bareng ayo lah mergo kula sampean dikengken iya dikengken api-apian cerita dikengken api-apian prestasi yo ayo gawe cerita sing apik urip iki ayo gawe cerita sing apik sok nek wayah setoran cerita ben sing disetorke cerita sampai pantes diceritake aja nganti wong kok gak pantes diceritake. Ana lho wong iku pantes diceritake, ana sing gak pantes diceritake. Ana sing pantes diceritake. Masya Allah le, ora kaya mbahmu apike. Wong kok kaya ngono, mbahmu biyen niku anggur salat mesti jamaah. Mbok udan kaya apa ya payungan nyang masjid. Awake lara-lara kaya apa? Ya panggah nyang masjid jamaah. Dalu mesti tahajud nang wiridan sampai ngenteni jamaah subuh. Karo sapa-sapa ya apik mulane wong ya seneng karo mbahmu. Ahli berjuang biyen. Pantes diceritakno. Tapi ya ono wong wis saking eleke kelakuane nganti ora pantes diceritake. Wis le, wis ora usah nyeritake bapakmu. Marake dosa. Aku lek krungu critane bapakmu ndasku mumet tok le. Nek krungu jenenge bapakmu disepi langsung ku mencret tok aku. Ono saking eleke. Nganti critane niku lho nglarakke wong. Elek-eleke wong tuh ngono kuwi. Mbok. Mbah ra direkno. Ayo gawe cerita. Sing apik. Somben wayahe setoran. Setoran ceritane kula sampean niku lho, Ben. Mbah ra nyaut to. Mosok urip kok ape gawe cerita elek. Sing disetorke elek ya. Elek. Gawe cerita sing apik. Lah saiki wong jenenge Semanding. Iki rata-rata wonge rumangsa apik. Nek omonganku salah kena dibantah kok. Wong Semanding iki rata-rata rumangsa apik. Nggih mboten? Padahal asline rumangsa apik. Wong jenenge wong rumangsa apik niku berarti kan ora mok rumangsa tok. Nah, saiki ayo usaha dadi wong sing apik. Nah, wong apik niku sapa? Rungokke. Wong apik niku wong sing ora elek. Langge. Wong apik niku wong sing ora elek. Nek bahasane agama, wong sing paling apik niku ya wong sing takwa. Wong sing paling mulya niku ya wong sing takwa. Nah, takwa niku mboten namung ucapan, mboten namung semboyan, mboten cuma slogan, bukan cuma jargon, tapi takwa itu adalah perilaku kehidupan. Umpama barang mboten namung wadah, mboten namung casing, mboten namung bungkus, tapi isi. Kok dijawab, kapan ra jawab tinggal mulai. Bungkus kalih isi niku penting pundi? Padha pentinge. Bungkus yo penting, isi yo penting. Bungkus penting, kudu diramut. Kersane penampilane sae. Isi penting, kudu diramut. Kersane nilaine larang. Padha-padha pancen yo penting isi. Padha pentinge, tapi jeh luwih penting isi. Saiki bungkuse najan elek nek isine apik, mending kuwi timbang bungkuse apik isine elek. Lho, bungkusnya apik koper, tapi isine gedhok mambu. Gua apa? Aduk bungkusnya elek, plastik resek, tapi isine dulu takwa niku lebih ke arah isi, mboten bungkus. Kula nek gawe contoh gampil. Pesta pernikahan muda-mudi laki perempuan, itu semeriah apapun hanya bungkus. Isine apa? Cinta, kasih sayang, pengertian, kesetiaan, tanggung jawab. Apa artinya kamu sama dia? Yeah. Kalau dia mau. Yeah. Melaksanakan pesta pernikahan meriah, tapi tanpa ada cinta, kasih sayang, pengertian, kesetiaan, dan tanggung jawab, hambar tau. Itu namanya hanya casing, hanya bungkus, isinya enggak mutu. Rumah yang bagus, mewah, megah, indah, niku namung bungkus. Isine keluarga sing guyub, rukun, harmonis, bahagia. Lha omahe wapi eram. Ning isine meng wong tukaran, padu, cekcok, kerah bendino. Kuwi dudu omah ning kandang. Wajah yang ganteng, keren, gentle, gagah, ayu kemerusu, cantik, menarik, manis, kinyis-kinyis, kebes, meluhai, aduhai, imut, yahut, bahen, nol, menol, menol, semak, kebelen, nol, kemontok, kemolak. Niku namung bungkus. Isine apa? Kepribadian dan akhlak yang mulia. Wayu, bodine wapi. Tapi kelakuannya kaya mak lampir. Tuntun no pasar sapi. Wani ngingoni bet no. Ngono lho. Woi. Woi. Ngapunten, kekayaan, sampean di duit sapiro akeh, donya sapiro akeh, tanah sapiro akeh, itu namung bungkus. Isine apa? Ati sing tentrem. Ha kowe suke blegedu. Ning atimu ora tentrem, nggo apa sugemu? Ngono lho. Rezeki niku bungkus, isine barokah. Buku bungkus isine pengetahuan. Ngapunten, kula ceramah ngomong ngeten iki bungkus isine kenyataan. Lene ora nyoto ya kaya mang. Mulane penting isine. BH kuwi bungkus. Oh, jere kuwi isine luwih penting jere. Kowe milih bungkus apa milih isine? Isine. Kok lah takwa kuwi pripun ngeten? Wagi ramai lo ngundang mbok ora usah cerewet. Ibnu Umar nate pun tangleti tiang. Wahai Ibnu Umar, apakah definisi takwa itu? Beliau menjawab dengan argumentasi yang sangat brilian. Kalau kamu pengen tahu takwa itu apa, aku nanya, bagaimana caramu jika kamu berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri? Wah, saya harus berhati-hati. Karena jalanan itu penuh duri. Nah, kalau saya menguncluk. Menguncluk itu mah. Iya menguncluk. Wah, nanti kaki saya bisa rencem-rencem. Karena mengidak-idak. Menengok. Iki mikire suwe iki. Mengidak-idak. Duri tadi. Oh, berarti kalau kamu jalan di jalanan yang penuh duri, kamu harus berhati-hati. Ya iya dong. Nah, itulah takwa. Salah satu definisi takwa itu ngati-hati, berhati-hati, karena duri-duri kehidupan ini jauh lebih banyak daripada duri-duri yang ada di jalanan. Panjane wong takwa niku ngati-hati, wedi salah nongarsane Allah. Dasare mergo seneng. Wong niku nek seneng rak ngati-hati to. Ana marang tuwa duwe mantu anyaran saking senenge karo mantu anyaran. Ngati-ati, masak biasane ngawur ya malah diprogram kok. Isuk iki masak ngene, engko sore ganti masak ngene. Sesuk ganti meneh menu ngene. Masakane mateng, anake dhewe arep mangan lho, janji mantune urung mangan. Ora entuk, aja mangan sik, mantune urung kok. Masmu urung mangan kok arep mangan. Kok sik ngenteni masmu ngono. Buka nutup lawang biasanya jebret jebret sak banter-bantere mergo duwe mantu anyaran yo nutup lawange ati-ati no cetik mlaku nyang omah yo nyak nyak nyak grutuk grutuk grutuk grutuk mergo duwe mantu anyaran ati-ati mlaku sak mlaku apa maneh mlaku nang ngarepe kamare mantune njinjit wedi ganggu mantu semono uga mantu anyaran saking senenge marang tuwa ngati-ati mangane biasane kling klunding klunding klunding nek kecap ya nyang nyang nyang nyang klunding klunding ding ding ding ding ding iki mergo saking senenge karo marang tuwa mangan yo ati-ati aja nganti metu suarane mamah karo mingkem adus biasane bior bior gradok gradok gradok iki ati-ati yo kricik kricik apa pengalaman heeh. Hati-hati itu artinya gini, boleh kita minum tapi enggak semuanya boleh diminum. Boleh kita makan tapi enggak semuanya boleh dimakan. Boleh kita melihat tapi enggak semuanya boleh dilihat. Boleh kita mendengar tapi enggak semuanya boleh didengar. Itu namanya hati-hati. Boleh kita minum tapi enggak semuanya boleh diminum. Teh hangat boleh enggak? Banteri, teh hangat? Susu hangat? Jahe hangat? Kopi anget, ciu anget, kan tua anget, kan cukre anget. Bale ni teh anget, jahe anget, uyuh anget. Ngono. Boleh kita makan, tapi enggak semuanya boleh dimakan. Sing banter, nasi goreng, pisang goreng, telo goreng, tletong goreng. Boleh kita melihat, tapi enggak semuanya boleh dilihat. Melihat buku, boleh. Melihat kitab, boleh. Melihat ngaji, ngene iki. Nginceng wong adus. Boleh kita mendengar, tapi enggak semuanya boleh didengar. ngrungokke maca Quran, ngrungokke selawat, ngrungokke ngaji, apik, ngono lho. Wis dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan gini, kenapa kok pakai yang dilarang? Jamaah sekalian rahimakumullah, larangan dari Allah itu tujuannya adalah untuk kebahagiaan dan keselamatan manusia. Allah tidak melarang apapun atas manusia kecuali untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Seperti Allah melarang Nabi Adam dan Ibu Hawa dari mendekati Syajaratul Khuldi waktu masih tinggal di surga. Bukan berarti itu pohon yang paling bagus di surga. Sehingga Nabi Adam enggak boleh merasakan pohon yang paling bagus itu. Enggak. Ya itu larangan. Kalau didekati nanti bahaya. Nabi Adam dan Ibu Hawa bisa celaka. Nyatane yo masih tergoda oleh iblis melalui Ibu Hawa. Karena sesungguhnya iblis menggoda Nabi Adam kan tidak mengenekkan. Tidak mengentalkan. Kira ganti nggoda Ibu Hawa, kengeng Ibu Hawa ngerayu Nabi Adam katut. Ceritane ngono. Ceritane ngoten. Kira terusir dari surga. Nah, setelah terusir dari surga, Nabi Adam mboten nyalahke iblis, mboten nyalahke garwane. Bu. Nyalahke awake dhewe. Sami mboten kali wong semana. Man misale ana masalah karo tangga terus gak tekokan, nyalahke awake dhewe apa nyalahke tangga? Aman misale kok gegeran karo bojo, nyalahke awake dhewe apa nyalahke bojo? Aman umpamane duwe anak karo nduk mbeling, nyalahke awake dhewe apa nyalahke anak? Oh saiki umum kok ngono kuwi. Bocah saiki ora kenek dituturi wong tua, anak saiki ora gelem manut nyang wong tua. Padahal kuwi salah. Sing bener iki wong tua saiki ora iso didik anak. Wong tua saiki ora kenek dicontoh anak, sing bener ngono. Kok. Kok. Wis to, aja sok nyalah-nyalahke. Lamun ana salah, manusiawi, wong jenenge wong kuwi panggonane salah, Bu. Mbah. Terus piye? Mula kon gedhe pangapurane wong Jawa niku lho, kata-katane luar biasa. Sing jembar dadane, sing lembah manae, sing nyamudra atine, sing gedhe pangapurane. Soale kesalahan lan dosa-dosa sampean ora bakal dingapura Gusti Allah selagine sampean ora gelem ngapura kesalahan lan dosa-dosane sapodo-podo. Paham bo ora? Bu. Bu. Jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Sing wis ya. Sing rampung ya. Ayo to sing bar ya. Duren-duren roti ya. Sing biyen-biyen saiki ya. Yang lalu biarlah. Ngono sing bener. Aja kok dilarani ati sidik karo wong. Titen nono. Nah, prinsipe terus tiada maaf bagimu. Dadiyo godong moh nyuwek, dadiyo banyu moh nyawuk, dadiyo undi-undi moh ngemplok. Prinsip apa? Mati meng siji kok diseni musuh, diseni dendam. Abot uripmu. Pulang sampan ki urip kumpul wong, ora kumpul malaikat. Jenenge wong wi mahalul khotok wanisian. Gone salah, gone lali. Anak sampean ya wong, bojo sampean ya wong, dulur sampean ya wong, marotua sampean ya wong, kanca-kanca sampean ya wong, tangga-tangga sampean ya wong. Mesti ana salah. Mulane Bu, sampean nek pengen bojo sing ora ana salah, aja rabi wong. Bek kuwi telatenono. Sampean nek pengen marotua sing ora ana salah, aja golek marotua wong. Cagak listrik kuwi lho. Pengen tangga sing ora ana salahe, ya aja tanggonan karo wong. Kowe nang urip ana tengah ora-ora kono. Ijen nang terus dadi ketua suku Blekok. Jenenge urip kumpul wong, lah wong iki mesti ana salahe. Mangkane aturane pripun? Nek ana sing salah, dibenerke. Nek ana sing lali, dielengke. Cara wong Jawa, lek ana kancamu, tanggamu, sanakmu sapa wae sing lali apa salah, dikandani. Nggih, Bu, nggih. Nggih, Bu, nggih. Ayo jujur, sama nek misale disalahi karo tangga, ngono ku tanggamu sampean kandani apa sampean kandake? Dikandani apa dikandak-kandake? Pisan kas, misalnya sampean dilarani ati karo tonggo, ngono ku tonggo sampean mau sampean ngomongi apa sampean ngomong-ngomongke? Heeh. Lah, ngono kuwi nambah dulur apa nambah satru? Nambah ganjaran apa nambah dosa? Masalahnya rampung apa tambah dawa? Nah, tapi hatimu lega to? Heeh, wong pancen bolone iblis, wis lega atiku nek ngene iki. Lega atiku nek ngene. Nek biyen lek ngandak-ngandake lek ngomong-ngomongke maro tangga karo petan. Saiki mboten wis canggih lewat setan gepeng. Gawe status di-share. Dadi wong sak donya dicurhati kabeh. Ya pokoke sing gelakno atine iki liwat ngarepe Mas Sret, ngono langsung update status demi te liwat. Ya Allah, ya Allah. Bu. Tak baleni. Nek ana sing salah, sing lali dikandani. Nek sampean wani, nek ra wani aja dikandak-kandakke. Nek sampean wangi diomongi, nek ra wani aja diomong-omongke. Didongake. Embo. Bu. Diteruskan mboten. Nek nyuwun terus kudu dijawab sing jujur pertanyaan kula. Jenengan nate mboten ngandak-ngandake bojo teng ngene wong liya. Wajahmu wajah penuh kebohongan. Jujur. Nate mboten ngandak-ngandake bojo nang wong liya. Pret. Mesti nate. Bu. Bu, umpama bojomu ndablek terus mbok omong-omongke wong, ndableke waras mboten? Umpama bojomu medit terus mbok omong-omongke wong, medite waras mboten? Lah iya ngono kok sik dilakoni wae. Kaget ya biyene. Pak. Bapak. Nate diomeli bojo, Pak. Om bendino. Nek bojomu ngomel ngono kuwi mbok omongi apa mbok omong-omongke? Wani ngomongi. Ayo, jawab sing banter, bapak-bapak. Sama nek nyang omah kuwi luwih sering nyeramai bojo apa luwih sering diceramai? Senasib, Pak. Nah, kula niki tukang ceramah. Kenal. Lek nyang jaba. Lek nyang omah ya. Heeh. Merane kula niki nembe mados iki. Muga-muga panggih. Kula niki mados kiai sing iso nyeramai bojone dhewe. Kula arep merguru kula. Ngono kuwi piye carane ngono lho. Lah nek jamaah tak ceramai rong jam kuat. Lah nek bojoku dhewe tak ceramai rong menit minggat. Dadi ngene, ngene rungokke to. Pangapunten, pangapunten. Setan niku bengok-bengok senengane. Dadi lek nyasarke Nabi Adam sampai dendame tekan anak turune Nabi Adam. Ora rampung-rampung. Soale setan wis kadung sumpah nang gone Gusti Allah. Fabima aghwaitani la'aqudannahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku. Titenono. Oh, Gusti Allah nanti kon niteni lho jajar. Keranjingan tuh. Walaupun manusia anak cucu Adam iku wis bengak-bengok ihdinash siratal mustaqim, ihdinash siratal mustaqim. Aku akan terus menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Iki terusane. Summa la'atainahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Dan aku akan mendatangi manusia, menyerang manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dikepung karo setan. Di setan lah nyerangi dari segala arah, depan, belakang, kanan, kiri. Lah iki ana loro sing ora disebut mbek setan, atas karo bawah. Paling kelalen dhek. Lho iki rahasiane piye? Wong kuwi janji sik gelem nyambung ke atas sama menjungkel ke bawah. Menjungkel itu menyosop ya kaya lambemu kuwi. Selamat teko setan, nyambung ke atas melalui zikir. Nyosop ke bawah melalui sujud. Sing disebut sujud sing dimaksud salat. Bapak Ibu, sujud iso nglawan setan. Nggih. Maksudnya napa? Kesalahan pertama setan kepada Allah itu kan enggak mau sujud, diperintah sujud karo Gusti Allah, setan ora gelem, nggih napa nggih? Mulane leh mungsuhi setan kuwi nganggo sujud. Bu. Sama ini paham to ora tak omongi? Kesalahan pertama setan kepada Allah itu gak gelem sujud, diperintah sujud karo Gusti Allah. Setan ora gelem nggih mboten. Mulane saiki lek nglawan setan nganggo sujud. Dadi zaman salat nek wayah sujud, kuwi intine salat. Sing temen nek sujud, sing khusuk nek ora khusuk dikhusuk-khusuke. Sing rondok suwe kuwi ngantemi setan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Le, la wong ngantemi setan nok trimo dul dul dul. Sujudmu modela entul jendit entul jendit entul jendit. Tapi padha karo kowe ngantemi setan meng mbok jonoli ndase dul dul. Heh, jere setan, gak apa-apa wek. Ora apa-apa wek. Setan nak terima mbok jonoli, mbok duduli lho. Mulane sujud geyet no, Allahu Akbar, cetok. Sekali nyosop batuk mentol telu. Nyosop pindho mentol 6. Dadi rampung salat isa rupa-rupa rai ngono kuwi. Lah kuwi ngantemi setan kok meng terima tul balik kaya nutuli jagung ngono kuwi. Halo. Embo. Wong kuwi janji jeh gelem salat aman teko setan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula sholatnya yang bener. Oh, ini kadang kena wong semanding. Sholat fardu lo sik dinyang. Nah, sedina suwengi mesti ini lima, nang karek loro. Subuh hilang, duhur hilang, asar hilang. Sholatnya mi'isak karo maghrib. Ini berarti wong Islam sing mereka mi'isakrib tuh. Nah, sholatnya mi'isak karo maghrib. Halo? Halo? Betul, jenengan ngingeti kula mawon. Malah bener e, mboten cuma 5 waktu, kula jenengan iku kudu 7 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Golek tambahan. Sing 5 waktu niku modal pokok. Kurang no akhirat butuh sangu sing akeh. Mula kudu golek tambahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nun sewu misale nggih, panjenengan nyambut damel niku normal jam sekawan sore rampung budale jam pitu, jam pitu tekan jam kawan niku normal. Terus penjenengan nggak ada kebutuhan ingkang ageng, butuh dana tambahan, terus ditawani nyambut gawe tambahan namine lembur dalu-dalu, purun apa mboten? Bayarannya gede, purun mboten? Urusan dunia perlu sangu kathah mawon, kedah ditambahi lembur. Banser tolong di anu bae di kawal. Yo ora usah akeh-akeh. Nggih, monggo. Nggih. Amula kula panjenengan yen kepingin untuk ganjaran tambahan nek bengi kudu lembur. Nyapa? WA, FB, IG, VC, video call. Ya lembure ku ya salat. Kowe aja mung jagake salatmu sing fardhu tok kuwi modal pokok. Dilembur nganggo tahajud, salat hajat, salat taubat, salat tasbih, salat witir, ngoten nggih? Mbah nggih ora semangat blas ana. Ngoten nggih. Kowe lek meng jagake salat fardhu no, salat yo ora mutu ngono modele. Gayane lek usholli. Usholli. Usholli. Lek takbir Allahu Akbar. Engko lek wis maca donga iftitah pikiran blakrak atine mblayang mesti wi. Kabiru walhamdulillahi katsira. Pirang-pirang wulan ora udan. Allahu Akbar, kita tanduran nak yo garing kabeh. Ya Allah, liman hamidah diatur ngene bongko tenan rasane. Allahu Akbar, iso nyaur utang porang. Allahu Akbar, jagane becek tak itung 16 kok. Allahu Akbar, ngono gek ngi bojone solikin yo manak pisan, ki yo niliki bayi. Mosok ngono kuwi. Mula yo kudu karo dilembur. Oh, embuh. Jam piro to iki? Kok gak oleh rampung iki piye to karepe? Eh, hoi, apa sih karepe setan? Kok nganti leh nyerang menungso dikepung dari segala arah? Goalnya cuma satu, endingnya satu. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, untuk mencabut rasa syukur dari manusia. Nah, malam ini acara syukurane anak rantau memberikan pelajaran berharga kepada kita betapa pentingnya syukur, Bu. Setan itu kepengen mencabut rasa syukur dari manusia. Soalnya menungso janji sak gelem syukur mesti dadi menungso sing apa. Setan kok ngerti? Ngerti. Aman rungokno. Setan iki lek ana pengajian ngene iki, ya teko. Dongsong-dongsong isor wit ngono lho modele. Ngrungokke, mbok pikir ora teko ngono setan. Teko ngrungokke mencuri rahasia. Lah kok lek ana kiai nerangke, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nikmat-nikmatku kepadamu akan terus aku tambah. Kata Allah begitu. Kalau kamu kufur, maka ingat siksaanku sungguh sangat pedih. Setan ngerti. Oh, jebul ngono. Dadi menungso iki nek pinter syukur, mate ditambah terus sampe Allah. Lah nek pengen disiksa, kudu kufur nek ngono. Ah, setan berupaya mencabut rasa syukur. Mulane lek ana wong syukuri, setan iki anyel guwondok. Ana wong nang alhamdulillah, alhamdulillah, setan wanyel nyel nyel nyel. Paling seneng ini ana wong sambat mengeluh berkeluh kesah ngersula wis senengane setan. Ana wong nang tangi turu langsung syukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setan nanya, "Topo ki hari ini kok se alhamdulillah alhamdulillah?" Setan paling seneng lek ana wong tangi turu langsung dek aduh loro kabeh awak koyo ngene. Senengane setan kuwi. Ana wong bar mangan nang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Oh, mangkel setan. Wis paling seneng ya ana wong bar mangan. Panganan opo ngene. Senengane setan. Panggane nggih. Wong niku nek wis berada dalam genggaman setan, ngapunten-ngapunten, dijak syukur kuwi angel. Bantah ya, wong semanding lak ngono. Ibu-ibu sing kata syukuri alhamdulillah bungge, alhamdulillah bungge, ngono kuwi nyembantah. Alhamdulillah kono duwite akeh. Ra ndek duit kon alhamdulillah. Yangel, kuwi sampean kan diparingi sehat to, Bu? Sehat to nek ra ndek duit ya pilih lara sing penting duwite akeh. Ngeyel kok wong semanding. Padahal nek seloro tenan masya Allah. Kula niku gadah kanca sugih ram. Loro akhirnya opname ten rumah sakit. Ya mesti masuk opname kono gerdu. Wong sugih rumah sakit yang sing VIP direwat di ruangan namanya Al Firdaus. Keren to. Ruangane nama surga tertinggi. Al Papi, ruang tamune luas. VIP ono kulkase, ber-AC, ono TV-ne, bersih ambune wangi. Tempat tidure sok setel munggah muduk. Adus iso karo ndelosor ndelosor. Ono bantat kuwi banyu panas, banyu anget, banyu adem. Ono koran, ono buah, ono macam-macam makanan. Tapi isine wong gereng. Aku mbaten, Firdaus isine gereng kaya ngene. Padahal kuwi lagi loro awake. Kok meneh sing loro kok atine. Ya Allah, ono tangga iso tuku mobil, masuk angin seminggu. Pak mlaku sing duwe mobil iku liwat. Weng, ngene kan yo disapa? Didit, monggo Mbak. Ya. Setan kuwi, setan kuwi. Do mobil ngono dipamer-pamerke setan. Nah sing di mobil ora krungu wis bablas kok. Ning kancane ngerti akhire sing di mobil diomongi. Pan wingi ketemu wong nyapa ya? Iya, sampean lho di setan-setanke. Lah salahku apa? Ya ndarani pamer. Wong kaya aneh mulane solek ketemu meneh ra usah nyapa, ra usah haru-haru dadi perkara. Akhirnya sesuk ketemu meneh, langsung bablas ngono ae timbangane nyapa aru-aru dadi perkara. Weh, sesuk dilokke. Lho, sombonge to, mobil kreditan disombong-sombongno. Soale sing dilewati wong semanding, wong wedok. Nah, rata-rata wong kene lambene kan wis do lecek. Lah wong karepe awale karo bojone ya biasa-biasa hubungane ya damai-damai aja. Begitu tangga ngarep omah iku omahe dibangun terus tuku mobil sing lanang diunek-unek kira karo-karuan Pak deloken kuwi omahe dibangun tingkat telu mobile anyar lah kowe yah mono yah mene kok panggah ngene wae aku nyawang sampeyan kok mblenek mosok yah mono yah mene kok ngene wae mbok usaha wong lanang kok keple ra iso apa-apa iki lah sing bangun omah tanggane kok sing remek bojone wonten mboten wong wedok semanding sing model ngoten niku. No, iya iki wonge teko aku ngerti, kudunge ireng wonge. Allah. Padahal hidup nikmat itu kalau pandai bersyukur. Ini lagi masuk inti saja nih, tapi waktunya wis entek. Apa saja kalau disyukuri itu jadi indah. Iya. Makanan itu kalau disyukuri indah, kalau enggak disyukuri jadi penyakit. Bener. Kula lek bimbing jamaah haji niku kula pesen, ketemu panganan nopo ae nang Mekah nang Madinah, panganane wong Arab disyukuri, sehat sampean, kuat sampean. Saestu sing alhamdulillah panganan Arab iki koyo ngene, enak tibake panganan Arab, sehat, Pak. Tapi sing ngopo panganan Arab iki model opo, ambune nyengak koyo ngene, panganan nopo mencret 12 dino. Makanan itu kalau disyukuri nikmat, walaupun sederhana, cuma nasi karo sambel kecap tok plus sate, wi enak. Jadi ya sekali-kali to, lendum-duman daging kurban kok. Rumah walaupun kecil, sederhana, nek disyukuri alhamdulillah wis duwe omah dhewe. Masyaallah, sing pinter syukur, janjine Allah mesti ditambahi. Nggih, Bu nggih. Jumu ini mbok syukuri indah. Ora percaya, engko tekan omah bojomu turu senteren. Ben metu syukurmu. Engko mesti kowe syukur kowe. Alhamdulillah ya Allah. Kula diparingi ngon-ngon ngeten iki ya Allah. Ki nganti kaya ngene dadine iki perkara mbelani aku. Ngono lho. Alhamdulillah ya. Nek nyeluk ya. Alhamdulillah Pak. Pak, taman kok gelem ngrabi aku. Umpama sampean ra gelem ngrabi aku terus sapa sing kok luraiku Pak? Pak. Ngono. Maksud kula ngeten, wonge nang wong mawon yo nyang wong wae lho, lek disyukuri engko yo kepengin ngenakno. Saestu niku, wong lanang diomongi, Pak, mulai urip rumah tangga mbek sampean mulai dadi bojo sampean urip kok tambah penak, tambah penak, tambah penak. Wong lanang yo sowo mangat, kudu ngingoni. Digolek-golek kerambanan opo ngono. Njajal nang sampean ora syukur, Pak, aku biyen uripku penak sih melok wong tuaku. Mulai rabi ambek sampean kok tambah loro, tambah loro, tambah loro, ora tau ngrasake penak. Wong lanang gak senesu wae, tak suwek lambemu. Nek ora seneng karo aku ndak wis ngomong nang film piti klambimu tak wangi nglempiti. Nek mulih nang gone wong tuamu ngono. Aku nyawang kowe munek-munek ket biyen. Jal wong lanang nek sampean lembung lak po enak. Pak. Sampean nilai. Wis ganteng akas. Wong lanang dilokke ngono. Wis ganteng akas. Kok malah wakas. Nggawa linggis, nggawa apa-apa dicukiti kabeh ngono terus. Nan ndari yo. Njajal sampean lokke. Engko ra Pak, tamane lho. Wis rupane elek, bler. Engko bojomu terus metu teko omah kluyur, kluyur, kluyur, ana perapatan lenger, lenger nganti dirubung laler ngono. Sami Pak, wong wedok nek disyukuri tambah apik. Dek. Aku bejo oleh bojo sampean. Sayu serek. Wong wedok nanti arani sregep langsung nang pawon. Nyapu, mbah-mbah, orah-korah, masak nang apa-apa digodhoki kabeh. Tilokno sregep kok. Sama le, Dek. Tambah ayu modele. Ngene terus masak. Tambah ayu ambek dateng-dateng ngono. Wadus mlebu jedenge kosokan resik nek kosokan nganggo botol. Sroko, sroko, sroko. Semlebu kamar ngedep kaca ambek tutal tutul tutul tutul. Tambah ayu bojomu. Ora mbok syukuri, Dik. Rupamu elek bler. Wong wedok terus gelimbung. Emoh nyapo-nyapo. Masak emoh, korah-korah emoh, nyapu ya emoh, anak nangis ya dijarke. Kon adus lho emoh. Wis maghrib nang adus, mah wong elek kok adus. Mulane subhanallah. Wis setengah 12. Wis cuma setengah lebih kok. Lho. Pokoke nek pinter syukur mesti dipenakno uripe ambek Gusti. Terus kulinake dadi wong apik. Dilembur ya. Awas ana tambahane lho ya. Yo kulinake dadi wong apik nek pengen dadi wong mbuh kok. Apik niku angel. Lho ana wong kok iso apik mergo kulino. Elek niku ya angel. Lho ana wong kok nganti iso elek mergo kulino. Kulino. Jare bahasa Indonesia wae dalile ala bisa karena biasa. Wong kene iki ayu-ayu kok ooh nyora nyaut ya. Ala bisa karena biasa. Wong iso kuwi mergo kulino. Ana wong kok apik, lho kok iso apik mergo kulino. Ana wong kok nakal, ya mergo kulino. Ora ana nakal kok ngaget ya ora ana. Awit ane yang jajal-jajal se. Ono sing ngeterke, suwe-suwe yo bal dhewe. Wis kulino. Taman modele ra patek mudeng kok dijak ngomong ngene. Eh, tak kaya contoh saiki, tak kaya contoh. Heh, hei, hei. Angel kaya apa nek kulino? Gampang. Gampang kaya apa nek ra kulino? Baleni, angel kaya apa nek kulino dadi? Gampang kaya apa nek ora kulino ya dadi? Aku tekok saiki, misuh niku gampang napa angel? Misuh niku gampang napa angel? Angel. Lho ana wong kok nganti iso misuh mergo kulino. Nek ra kulino angel. Mbok peksa ya muni tata juwite mesti salah. Dawa ndeke ya ora incer, lagune wereng ya ora penak. Mulane ana wong misuh nang lagune po enak. Jelas wis kulino. Katik wonge ngomong, aku ya lagek pisan niki misuh, ra ngandel. Wong lagune penake ngono kok. Bu. Bu. Ngomeli bojo niku gampang napa angel? Gampang. Jawab, ngomengi bojo niku gampang napa angel? Ngomengi bojo niku gampang napa angel? Angel. Lho sampean kok iso mergo kulino. Nek ra kulino ya ora iso mbok dipeksa kaya apa, nduk bojomu seneni ngono. Wong lanang turu kaya bongkong. Seneng. Tuman ngono ku. Seneni. Ngono ku iso tambah nangis drendel-drendel. Aku ora iso, Bu. Ora iso nyeneni. Pancen ra iso ra kulino. Lah nek kulino kok nyeneni ya lancar. Muni terus sampai gak iso leren. Leren-leren ya mergo keturon. Ngono ku melek iso neruske neh. Lancar ngono modele. Ya Allah. Hei mulane ngene. Ana wong nang kulino zikir. Insyaallah engko matine ya pas zikir. Mlaku kesaduk innalillah nyebut ya, sithik-sithik nyebut sampean Gusti Allah. Meme klambi nang ceblok. Ya Allah, klambine kok ceblok kabeh. Nyekeli sendok merusut. Ya Allah, kok merusut. Putune teko. Masyaallah, putuku. Engko wayahe kaget nyawa lepas. Ya ngono. Allah. Oh, eh. Nek wong nyawane lepas kok nyebut asmane Allah. Gusti Allah janji, ana jalisu man dzakaroni. Aku siap dampingi wong sing nyebut aku. Langsung disambut Gusti Allah. Riwayae nazak niku kaget. Wis kulino ya Allah. Mati. Ana wong ora iso nyebut kok. Meme klambi niku nang ceblok kabeh nang. Kok iso ceblok kabeh ngene iki. Mangan sendai ucul kesandung cetet putune teko yon putuku kira-kira nek mati sing teko sapa mak lampir dianggep jamaah lan Indonesia yo ana wong lara penyakite padha tapi gayane ora padha padha mlungkere padha kemulane sing siji Allah. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allah. Allah. Sak wayah-wayah roh metu Allah. Ngono. Lah sijine ya kemulan. Sampai diseneni karo keluargane nyebut to Pak nyebut nyebut Pak nyebut wong ra kulino yo but but but bonuse dereng piye wis ngomong wis meh 2 jam ora oleh rampung matur suwun wis kurang yang undang meneh kok. Nyun pangapunten sanget. Kula ngapunten nggih ngomongé rontok bentak-bentak soalé sampean ngantuk ben melek. Pangapunten sanget, pangapunten nggih bahasane kasar. Pengen halus nggih kapan-kapan ngundang Kiai Bangsa Alon. Kula saestu nyun pangapunten. Lepat khilaf mesti wonten. Pun kathah sing kula sampekne lan pun kathah sing lali. Ewa jere al insan mahalul khotok wan nisyan. Menungso kuwi nggone salah karo